Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, biarpun harus ku telan lautan bara. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, walau pun harus ku korban lautan. Thank you. biasa. Tepuk tangan dulu buat Betsan. Bustami dan juga Petran Peto Putra Onsu. Wow. Best. Wow. Anak gue nyanyi gue yang mules. Udah.